Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir itu tentang mursal ya. Mursalun minhu sahabiyyu saqab wa qul gharibun ma rawa rawin faqab. Dan katakan hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi, satu rawi saja. Rawin maksudnya rawin wahid, satu rawi saja. Faqad fahasb. Naam. Hada huwa al-qismu as-sabi'a 'ashara min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadha an-nadhmi. Ini jenis yang keberapa? Yang ke-17 ya. Wa huwa al-gharibu. Qawluhu wa qul gharibun ma rawa rawin faqad. Kedepannya butuh disiapkan juga ini ya, mic-nya ya. Itu pelajaran. Ada mic-nya? Ada, lain kali enggak apa-apa. Lain kali harus siap di sini, jadi nanti mulai juga diajari, dilatih baca, baca kitab. Nah. Al-gharibu mustaqqun minal ghurbah. Antum yang baca nah lebih santai menjelaskannya. Kan begitu. Kalau sekarang kan anak baca, anak menjelaskan. Kan begitu. Antum yang baca dan menjelaskan kan anak lebih, kita berbagi tugas. Ya. Nah. Al-gharib mustaq. Pemetikan makna kata ini dari kata al-gurbah. Nah. Al-gurbah. Al-gurbah yakni asing gitu ya. Wal-gharibu fil baladi. Orang yang gharib, yang asing di suatu negeri, walladhi laisa min ahliha. Yaitu seseorang yang bukan termasuk penduduk negeri itu. Jadi dia orang asing di situ. Juga bukan warga setempat. Orang luar datang di situ, jadi dia asing. Itu gharib. Ya, dikata gurbah. Wal-gharibu fil hadithi. Gharib pada hadith, bidang hadith, huwa ma rawahu rawin wahid, ma rawahu rawin wahidun faqad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Hatta walau kana sahabiyyu fa huwa gharib. Hingga seandainya satu rawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu adalah pada tabaqah sahabat, sahabatnya yang hanya satu sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, maka itu tergolong gharib. Mithlu an la najida rawin min as-sahabati illa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa huwa gharib. Misalkan kita tidak mendapatkan rawi lain dari kalangan sahabat kecuali hanya Ibnu Abbas sendiri yang meriwayatkannya, maka itu termasuk gharib. Aw lam najid rawiyan min at-tabi'in, atau kita tidak menemukan rawi dari kalangan tabi'in illa Qatadah, kecuali Qatadah saja. Bahwa gharib, maka itu termasuk gharib. Wal gharabatu imma an takuna fi awwalis sanadi aw fi athna'ihi aw fi akhirih. Gharabah ya, nah, gharaba itu boleh jadi ditemukan di awal sanad atau di pertengahan sanad atau di akhir sanad. Tayyib. Jadi ini sama dengan pembahasan dua jenis hadis lainnya yang telah lewat, yang terkumpul dalam satu matan, yang semuanya tergolong hadis ahad, yaitu apa? Aziz, marwahu tsnan, ya, baik. Kemudian mashhur, marwahu tsnain. Nah, aziz dua. Nah, royani bagaimana maknanya? Sudah dijelaskan. Maksudnya, meskipun pada tingkatan-tingkatan sanad, tabaqah-tabaqah sanad, ada yang lebih dari dua, tapi ya ditemukan di situ ada satu tabaqah yang hanya dua, maka ini termasuk apa? Termasuk aziz. Nah, jadi minimal dua yang terkecil yang ditemukan, maka itu aziz. Jika yang terkecil yang ditemukan salah satu tabaqah lebih dari dua, misalkan tiga, nah berarti sudah masuk masyhur. Jika yang ditemukan minimal yang terkecil hanya adalah satu, misalnya satu tabaqah, berarti ini sekarang kita belajar ya pak, gharib. Nah, nah jadi, nah ini di azizun marwiyu tsnaini aw thalatha mashhurun marwiyu fawqa ma thalatha. Nah ini kan muntaqat ya. Jadi supaya kita belajar bahwa azizun marwiyu tsnaini faqat, iya. Yang benar mashhurun marwiyu ma fawqa tsnain. Nah, kemudian ini sekarang rekannya ini gharib, karena ada tiga yang termasuk hadith ahad, yaitu masyhur, aziz, gharib. Nah, kita kembali, walghawratu imman taguna fi awal sanad au fi athna'i au fi akhiri, ya'ni kad yakunu al-hadith ghariban fi akhir sanad, ya'ni boleh jadi hadith itu gharib di akhir sanad, nah di penghujung sanad. Lam yarwihi illa tabi'iyun wahidun 'anil sahabah. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu tabi'i dari para sahabat. Thumma yarwi 'anhu 'adadun kabir. Kemudian meriwayatkan dari satu tabi'i tadi adadun kabir, sejumlah rawi yang banyak, yang besar jumlahnya. Fayakunu hadha ghariban fi akhir sanad, maka ini tergolong gharib di akhir sanad. Ini ungkapannya Syekh akhir sanad, ya, maksudnya dari awal qala haddatsana fulan sampai ke akhir sanad, ujung sanad yang dimaksud di sini. Akhir sanad ini yang dimaksud. Akhir sanad. Tapi sebenarnya ini ya istilahnya adalah aslus sanad. Sebenarnya aslus sanad di sini di tabaqah apa? Tabaqah tabi'in. Ini akan dipelajari nanti pada pelajaran Nukhbatul Fikar Ibnu Hajar dengan syarahnya Ustaz Nawab. Ibnu Hajar mengatakan bahwa aslus sanad ya, aslus sanad itu adalah tabaqah yang di situ ada tabi'in. Ini aslus sanad. Jadi ini pokoknya sanad dari sini sebenarnya. Ini yang dimaksud oleh beliau akhir sanad. Jadi maksudnya dari musannif di sini yang meriwayatkan qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, haddatsana fulan sampai akhir sanad yang di sini. Yang ini sebenarnya adalah aslus sanad. Ini sumbernya sanad di sini sebenarnya itu tabi'in. Nah, misalkan satu hadis ada beberapa sahabat yang meriwayatkan, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan dari dari Nabi. Nah, kemudian dari masing-masing sahabat ini hanya satu tabi'i muridnya meriwayatkan. Tidak ada orang kedua, tidak ada tabi'i yang kedua, hanya satu tabi'i. Nah, kemudian masing-masing dari satu tabi'i ini, ya, dari satu tabi'i ini muridnya banyak, misalnya sampai 10 orang atau sampai 7 orang, ada dung kabir. Jadi gorobahnya di mana? Gorobahnya di asosiasi di tabi'i. Nah, ini yang boleh maksud dengan akhir sanad. Baik, fayakunu hadha ghariban fi akhir sanad fi ma ba'dahu qad yasilu ila haddi tawatur. Dan setelahnya ya boleh jadi sampai pada batas tawatur. Sampai pada batas tawatur. Tawatur itu artinya jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Nah. Ada pembagian hadis secara globalnya menjadi khobar ahad dan khobar mutawatir. Nah, jadi jika jumlahnya sangat banyak maka itu mutawatir. Ahad itu puncaknya hanya masyhur 3-4 ya, semisal itu. Tapi jika banyak sekali maka menjadi mutawatir. Nah, boleh jadi di aslus sanad. Nah, di tabaqut tabi'i hanya satu tabi'i yang meriwayatkan dari sahabat. Tapi setelahnya boleh jadi banyak dan boleh jadi mutawatir yang tabaqut setelahnya. Tapi di situ di tabaqutnya tabi'i hanya satu, makanya termasuk gharib. Kan yang dinilai yang paling sedikit kan? Nah, begitu. Fa hadits innamal a'malu binniyat, maka hadits innamal a'malu binniyat min al-gharib, termasuk hadits gharib, lakinna gharibun fi tabaqati as-sahabati wat tabi'in. Tetapi ini gharib pada tabaqah sahabat dan tabi'in. Nah, ya, yang meriwayatkan hadits ini dari Nabi hanya Umar. Nah. Dan dari Umar hanya satu tabi'i, begitu. Wa amma ba'da dhalika faqad intashara intisharan 'azima, adapun setelahnya maka menyebar dengan penyebaran yang besar. Ya. Jadi, nah, oke, yakunu ghariban fi athnaihi, boleh jadi gharib di pertengahan sanad. Rawahu jama'atun wa farada bi anhum wahidun. Nah, lihat, rawahu jama'ah, yang meriwayatkan hadis itu jama'ah, sekelompok, ya. Rawi, wa farada bi anhum wahid, kemudian bersendiri dengan perhatian hadis itu dari mereka, dari masing-masing mereka itu satu. Tumarwahu an jama'ah, kemudian meriwayatkannya dari jama'ah. Waqad yakunu ghariban naam, jadi sampai di sini tadi yang fi athna'ihi. Jadi di awal sanad, di aslus sanad, ya, ini datang dari beberapa sahabat, datang dari beberapa tabi'in. Ini aslus sanadnya tidak gharib. Kemudian ternyata dari masing-masing ini hanya satu. Nah, berarti kan gharib di sini. Kemudian ternyata dari masing-masing satu ini, ternyata masing-masing satu ini muridnya ada yang 3, ada yang 4, banyak. Berarti di mana ini gharibnya? Di awal enggak? Di aslus sanad enggak? Di bagian ya ujungnya yang setelahnya di sini juga banyak, tapi ditemukan di pertengahan ini. Rahu jama'atun wan farda fi an wahid. Tsumma rawu an jama'. Kemudian jadi awalnya jama'ah, kemudian masing-masing dari jama'ah itu hanya satu. Tabaq ini tabaq pertengahan, kemudian tabaq setelahnya jama'ah lagi. Berarti kan di tengah, asna. Bisa dipahami ya? Nah. Wa qad yakunu ghariban fi awwalih. Boleh jadi gharib di awal. Nah. Infarada bi wahidun an jama'ah. Ya, yang dia bilang maksud dengan awal ini bukan aslus sanad ya, karena beliau mencontohkan mengungkapkan di atas aslus sanad itu dengan gambaran akhirus sanad, karena beliau menyebutkan contohnya tabi'i. Jadi yang beliau maksud awal sanad ini dari permulaan dari ini arah musannif ya, yang meriwayatkan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala ya, ini yang dimaksud awal di sini. Yakni di sini satu orang yang meriwayatkan ya, di tabaq yang ini yang beliau permulaan ini yang beliau maksud ya, pada tabaq ini hanya masing-masing satu yang meriwayatkan dari jamaah, jadi sekian rawi-rawi yang ada di atasnya. Ini rawi yang di atasnya ini ada beberapa orang yang meriwayatkan dari syekh yang di atasnya, tapi di permulaan ini yang setelahnya ini hanya satu. Dari ini satu, dari sini satu. Dari sini, berarti kan gharib di sini. Itu maksudnya Syekh. Nah. Bisa dipaham enggak ini? Lain kali bawa sagurah di sini biar gampang. Lebih gampang lagi. Nah. Tapi sebenarnya antum paham dengan contoh-contoh tadi ya. Lebih paham lagi nanti saya tulis. Nah, wal gharib qad yakunu sahihan wa qad yakunu dha'ifan. Gharib itu boleh jadi sahih, boleh jadi dha'if. Jadi gharib ini bukan sama halnya dengan aziz, sama halnya dengan apa? Sama halnya dengan masyhur. Ya, itu bukan penyifatan kesahihan. Ya. Tetapi itu terkait dengan jumlah rawi. Nah, pada sana. Nah, boleh jadi ada yang sahih, boleh jadi yang dhaif. Lakinnal ghaliba, akan tetapi yang mendominasi ya pada hadis-hadis yang gharib, yakni mayoritasnya alal gharaib, annaha takunu dhaifah, bahwa hadis itu dhaif. Karena hadis-hadis yang sahih itu hadis-hadis yang masyhur, yang dikenal, yang tersebar luas, banyak yang meriwayatkannya, banyak yang tahu, banyak ahli hadis, banyak ulama ahli hadis yang mempelajarinya, mengambilnya dari syekh yang meriwayatkannya. Adapun jika dia gharib, hanya satu yang tahu, mana yang lain? Begitu. Banyaknya ahli hadis di zaman itu di tabaqah dia, kok tidak ada yang meriwayatkan, hanya dia tok. Kok bisa ya? Dari mana dia dapat? Kan itu permasalahannya. Hah? Hadis-hadis yang sahih itu hadis-hadis yang masyhur, yang dikenal, yang mutadawal bainan nas, yang memang beredar banyak di kalangan ahli hadis, di majelis-majelis mereka di berbagai kota-kota, di Makkah, di Madinah, di Syam, di Irak, ya banyak. Nah, adapun ini kok ada satu orang yang tahu hadisnya, hebat ini, ternyata dhaif. Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub bin Ibrahim, murid seniornya Abu Hanifa. Nah, ia mengatakan man talaba ad-din bil kalam tazandaqa. Barang siapa mencari ilmu melalui ilmu kalam, ilmu filsafat, dia akan menjadi zindiq, murtad. Kan rusak agamanya. Wa man talaba gharib al-hadith kadzab. Barang siapa mencari gharibul hadis, yang dia kumpulkan, yang dia cari kemana-mana, yang dia tuntut hadis yang gharib, bukan yang masyhur yang banyak orang tahu, tapi justru yang gharib, yang kadzab, dia niscaya akan terjerumus dalam kedustaan. Kedustaan yang dimaksud ini maksudnya apa? Kesalahan dalam periwayatan. Nah, wa man talabal mala bil kimia aflas. Barang siapa ingin mengumpulkan harta dengan kimia, maka dia akan bangkrut. Tapi bukan kimia yang sekarang yang dimaksud. Kimia waktu itu ada pemalsuan, misalkan apa, seperti batu dijadikan batu jadi besi, jadi apa, kayu jadi besi, batu jadi emas. Nah, itu pemalsuan. Itu hanya akan membuat bangkrut. Hanya ini mencari harta dengan cara-cara seperti itu. Nah, maka akan bangkrut habis harta. Bukan kimia yang dikenal sekarang. Kimia sekarang bermanfaat. Itu kemudian menemukan obat-obat kan. Bukan itu yang dimaksud. Nah, itu jelaskan Ibnu Taimiyah. Itu ucapan Abu Yusuf yang sangat terkenal itu. Man talama ad-din bil kalam tazandaqa, wa man talaba al-ghurib al-hadith ka kadzab, wa man talaba al-mal bil kimia aflas. Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim. Nah. Ya. Ya, naktafi, barakallahu fikum.